السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله. Pada pekan yang lalu sudah kita kaji bantahan terhadap ahli al-batil secara ijmal dan secara tafsil. Secara ijmal artinya secara global, dan secara tafsil artinya secara rinci. Secara global kita bantah mereka dengan satu ayat. Apapun alasan mereka berbuat syirik, apapun syubhat yang mereka kemukakan, kita jawab bahwa kalian memakai ayat-ayat Allah dengan tafsir yang diselewengkan, atau dengan kita bantah dengan hujjah, alladzina fi qulubihim maradun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wilih. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari ta'wil. Sehingga kalimat-kalimat mereka kadang-kadang dari satu sisi hak, padahal yang dimaukan adalah kebatilan. Itu adalah syubhat yang mereka pakai. Kemudian secara rinci disebutkan dengan satu persatu alasan-alasan mereka, bahwa alasan-alasan mereka menyembah berhala diantaranya karena orang yang dikubur pada kuburan tersebut adalah orang soleh. Orang soleh berarti dekat dengan Allah. Maka kita meminta kepada orang soleh itu agar membela kita di sisi Allah, kata mereka. Kita bantah dengan rinci bahwa dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membantah orang-orang yang meminta syafaat kepada Nabi setelah mati. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyembah Nabi Isa, orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, Allah bantah dalam Al-Qur'an. Artinya walaupun orang saleh, tetap kita tidak boleh meminta dan berdoa pada mereka. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal Masihu Ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Al-Masih Ibnu Maryam kecuali rasul yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah orang yang siddiqah, yang membenarkan, yang beriman. Kana ya'kulani at-ta'am, keduanya makan makanan. Artinya manusia biasa yang butuh makan, butuh minum. Unzur, kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Maka lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayatnya, kemudian lihatlah bagaimana mereka tertipu. Artinya orang-orang Nasrani sampai menuhankan Isa. Bagaimana mereka menuhankan Isa? Dengan mereka menganggap Isa sebagai anak Allah dan dengan memperlakukan Isa seperti Rabb, berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samii'ul 'aliim. Katakan, apakah kalian beribadah kepada selain Allah, ma la yamliku lakum darran wala naf'a, sesuatu yang tidak memiliki bagi kalian manfaat, tidak pula madarat. Ini setelah berbicara tentang Isa. Artinya, jangan kalian menyembah kepada Isa atau lainnya. Dan jangan menyembah kepada yang tidak memiliki manfaat dan madarat untuk kalian. Wallahu huwas sami'ul alim. Allah lah yang maha mendengar dan maha melihat. Sehingga alasan mereka, kalau kuburan tadi kuburan orang soleh, kita katakan soleh mana dengan Isa alaihissalam? Mana yang lebih soleh? Kuburan keramat yang kamu minta kepadanya dengan Isa alaihissalam, mana yang lebih soleh? Tentunya Isa alaihissalam lebih soleh. Ternyata Allah katakan tidak boleh, jangan kalian beribadah kepada Isa, apalagi kuburan atau orang soleh yang ada di dalam kuburan yang kamu sembah itu, yang jelas di bawah Isa. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita bacakan pada mereka adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Pada hari ketika mereka dikumpulkan, yakni di padang mahsyar, kemudian berkata kepada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka dulu beribadah pada kalian, wahai para malaikat? Maka para malaikat menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, maha suci engkau, engkaulah wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budun al-jin, bahkan mereka itu beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut. Ini juga menunjukkan tidak bolehnya beribadah kepada malaikat dan tidak bolehnya beribadah kepada jin. Nah, sedangkan malaikat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, salihun, yang saleh, ya'maluna ma yu'marun, yang selalu mengamalkan apa yang diperintahkan. Berarti saleh dan lebih dari seluruh atau lebih dari manusia-manusia yang saleh. Tetap Allah menyatakan tidak boleh beribadah kepada malaikat. Apakah mereka dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Begitu. Ini pengingkaran, ya. Menunjukkan syiriknya berdoa pada malaikat. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika berkata Allah kepada Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi'ilm aw la laysa li bihaq. Dia berkata, maha suci engkau, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan merupakan hak bagiku. In kuntu qultuhu faqad 'alimta, kalau aku mengucapkannya engkau tentu mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, aku, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Demikian. Ikhwani fillah na'azakumullah. Ayat-ayat ini menunjukkan batilnya peribadatan kepada orang-orang soleh, bahkan nabi, bahkan malaikat sekalipun. Faqul lahu, maka katakan pula pada orang tersebut, katakan pula kepada seorang musyrik yang tadi menyekutukan Allah dengan syubhat-syubhat itu, katakan, a'arafta anna allaha kafara man qasada al-asnam, apakah dia mengetahui bahwa Allah mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala-berhala? Wa kafara aidan man qasada salihin, dan Allah mengkafirkan pula orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh. Yang beribadah pada berhala juga kafir, yang beribadah pada orang saleh juga sama kafir. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diperangi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in qala al-kuffar yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi' ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu. Jika berkata orang-orang kafir itu, jika berkata orang-orang musyrikin itu, yuriduna minhum, mereka menginginkan dari mereka, wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi', saya menginginkan dari mereka bantuan kepada Allah, dan saya bersaksi, kata orang-orang kafir itu, bahwa Allah lah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, al-mudabbir, yang mengatur, la uridu illa minhu, dan saya tidak menghendaki kecuali dari Allah. Wasalihun laisa lahu minal amri syai, sedangkan orang-orang saleh tidak memiliki urusan sedikit pun dalam alam ini. Walakin aqsiduhum arju minallahi syafa'atahum, tetapi aku menunjukkan kepada mereka doaku, kepada mereka, kepada orang-orang saleh, karena aku arju, berharap minallah, dari Allah, syafa'atahum, pembelaan mereka. Bagaimana? Ini sekarang subhat berikutnya dari orang-orang musyrikin. Saya yakin Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan, Allah yang memiliki seluruhnya. Saya yakin itu. Dan saya yakin pula orang soleh yang dikubur di kuburan ini tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki ikut campur dalam takdir. Tidak memiliki ikut campur dalam masalah keputusan-keputusan. Dan saya yakin bahwa orang soleh ini tidak memiliki apa-apa di alam ini. Saya yakin, kok dikatakan musyrik? Hanya saja, saya berdoa kepada kuburan ini, hanya minta agar orang-orang soleh itu nanti membela saya di depan Allah. Itu saja. Masa dikatakan syirik? Saya yakin bahwa orang soleh ini tidak menakdirkan, tidak memiliki alam semesta. Hanya saya keyakinannya orang dikubur ini mendengar. Karena mendengar kesempatan saya untuk ngomong. Wahai orang soleh, nanti di hadapan Allah tolong bela saya. Begitu alasannya. Kalau mereka beralasan seperti itu, fal jawabu, maka jawabannya, inna hadza qaulul kuffari sawa'un bisawa'in, itu adalah ucapan orang-orang kafir yang kamu jadikan alasan tadi, sama dengan ucapan orang-orang kafir dulu musyrikin. Sawa'un bisawa, persis ya, sawa'un bisawa artinya sama persis. Waqra alaihi qawlahu ta'ala, dan kemudian bacakan pada mereka ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata Allah menceritakan orang-orang musyrikin dulu, mereka, walladzina takhadhu min dunillah, mereka-mereka yang mengambil selain Allah wali-wali, berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah pada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya saja kami mengharapkan agar mendekatkan diri kami kepada Allah melalui perantaraan mereka. Lihat alasannya. Berarti alasan musyrikin dulu sama. Tidak meyakini bahwa yang dikubur tadi adalah menentukan takdir, memiliki alam semesta. Tidak. Hanya menjadikan perantara kepada Allah. Itu alasan pertama mereka. Alasan mereka juga, orang musyrikin dulu, berkata, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yunus, sembahnya ini, haulai syufa'auna indallah, mereka adalah pembela-pembela kita di sisi Allah kelak. Jadi, tetap dikatakan oleh Allah sebagai musyrikin, dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai musyrikin, bahkan diperangi. Ya. Alasannya sama. Alasan kamu, wahai musyrikin yang baru, musyrikin gaya baru, ya. Alasan kamu sama dengan alasan musyrikin yang dulu, persis. Alasannya untuk dijadikan sebagai pembela-pembela, meminta syafaat, atau alasannya sebagai perantara kepada Allah. Itu alasan yang batil, yang dibantah dalam surat Az-Zumar ayat 3, dan dibantah dalam surat Yunus ayat 18. Wa a'lamu anna hadhihi syubah al-thalath hiya akbar ma'indahum. Dan saya tahu bahwa syubhat yang tiga ini merupakan sebesar-besar syubhat yang ada pada mereka. Jadi kalau kamu berhadapan dengan musyrikin yang masih mengaku muslimin atau muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan, pasti mereka akan memberikan alasan yang hampir sama seperti ini. Di mana saja itu? Tidak di Indonesia, tidak di Pakistan, tidak di Mesir, tidak di Hadramut, sama. Ya. Mereka selalu membesar-besarkan kuburan orang soleh dan selalu beralasan dengan alasan yang sama. Subhanallah, sadaqallahul azim, maha benar apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwa mereka akan berkata seperti itu. Akan berkata, haulai syufa'auna, mereka adalah pembela-pembela kami. Atau akan berkata, mana abuduhum, illa liyuqarribuna illallahi zulfa, kami tidak menyembah kubur, kami hanya menjadikan perantara kepada Allah. Atau dengan alasan-alasan mereka, bahwa ini orang soleh itu dekat dengan Allah, karena dekat dengan Allah, maka dia akan bisa menyampaikan hajat-hajat kita. Ini semua, tiga alasan ini adalah sebesar-besar alasan mereka. Dan ternyata tiga-tiganya sudah runtuh secara rinci. فَإِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضَّحَهَا لَنَا فِي كِتَابِهِ وَفَهِمْتَهَا فَهْمًا جَيِّدًا فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَر مِنْهَا. Tiga subhat tadi, tiga subhat besar. Maka, jika engkau telah mengerti أَنَّ اللَّهَ وَضَّحَهَا, telah mengerti bahwa Allah telah menjelaskannya kepada kita dalam kitabnya, wa fahimtaha fahman jayyidan, dan engkau telah memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka fama ba'daha aisar minha, maka subhat-subhat yang setelahnya lebih ringan lagi. Kalau yang tiga yang terbesar ini sudah dibantah, thalatha syubah ini, subhat tiga ini sudah hancur, sudah terbantah semua, maka subhat yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan seterusnya lebih ringan lagi, lebih gampang dibantah. Subhat yang besar saja sudah dibantah. Pasal yang ke-8. Arad ala man za'ama anna du'a laisa bi'ibadah. Di antara subhat berikutnya, mereka mengatakan bahwasanya doa itu kan bukan ibadah. Ibadah itu sholat, puasa, haji, itu ibadah. Sehingga saya tidak sholat kepada kuburan, saya tidak haji kepada kuburan, saya hanya meminta. Dan meminta itu bukan ibadah, katanya. Seperti saya minta sama kamu, kan bukan ibadah. Nah, saya minta kepada orang yang dikubur. Kan dia dengar juga, mendengar terompah kamu ketika pulang. Nah, saya minta. Wahai fulan, jangan lupa ya, ingat saya nanti di hadapan Allah ya. Oke, itu. Saya pesan sama dia, doa. Kan sama-sama minta, minta pada kamu sama minta orang. Apa bedanya? Amannya pasal yang ke-8 ini sekarang, bantahan untuk mereka. Ar-raddu ala man za'ama, bantahan kepada orang yang menganggap bahwa doa bukan ibadah. Fa in qala, jika orang itu berkata, orang musyrik itu berkata, ana la a'budu illallah, saya tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Wa hadzal iltija ila salihin wa du'a'uhum laysa bi ibadah. Adapun ini, penyandaran saya kepada orang soleh ini dan doa kepada mereka itu bukan ibadah, begitu anggapannya. Maka kalau orang itu mengatakan demikian, faqul, katakan lahu, kepadanya, anta tuqir annallaha farada alaika ikhlasul ibadah lillah, engkau mengikrarkan barusan bahwa Allah mewajibkan kepadamu beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa huwa haqquhu alaik, dan ini hak Allah atas kamu. Ya kan? Kamu tadi bilang saya tidak beribadah kecuali pada Allah. Iya kan? Fa idza qala na'am, kalau dia berkata iya, saya mengikrarkan kalau beribadah hanya kepada Allah saja. Maka kalau dia sudah bilang na'am, faqul lahu, maka katakan kepadanya, bayyin li hadza alladhi farada 'alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah, terangkan kepadamu, kepadaku, yang tadi diwajibkan kepadamu, yaitu mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, dan yang termasuk hak Allah atas kamu. Coba terangkan kepadaku apa bentuknya dan kayak apa. Fa in kana la ya'riful ibadah wala anwa'aha fabayyinha lahu biqaulik. Kalau orang itu tidak ngerti tentang ibadah itu apa saja dan bentuk-bentuknya apa saja, jenis-jenisnya apa saja, maka kamu terangkan kepada orang itu. Qala Allahu ta'ala, dengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendah dan dengan suara yang lirih, ya, bukan dengan suara menjerit-jerit. Fa idza a'lamtahu bihadza, kalau engkau sudah memberitahu orang tersebut tentang ayat tadi, beribadahlah, berdoalah kepada Allah tadarruan wa khufyah, faqul lahu, maka katakan lagi kepadanya, hal alimta hadza ibadatun lillah, apakah engkau tahu, kau ngerti sekarang kalau ini merupakan ibadah pada Allah? Fala budda an yaqula na'am, maka harus orang itu mengatakan ya. Ya. Wa ad-du'a'u mukhul ibadah, dan doa itu merupakan intinya ibadah. Kalau orang itu mengatakan bukan, yang namanya ibadah itu salat. Tayyib, salat itu apa sih isinya? Ibadah itu salat. Tayyib, salat itu apa sih isinya? Apa yang kamu baca ketika kamu berdiri? Ketika saya berdiri, saya mengatakan, mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Apa itu? Doa, minta dijauhkan dari kesalahan. Tayyib. Terus apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah apa isinya? Al-Fatihah dibacakan oleh dia sampai kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Apa itu ihdinash shiratal mustaqim? Dia berdoa ingin mengharapkan jalan yang lurus. Tayyib. Ketika ruku, apa yang kamu baca? Sampai terakhirnya. Kan ruku ada bacaan yang diakhiri dengan kalimat Allahumma gfirli. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa itu Allahumma gfirli? Ampuni aku. Apa itu? Doa. Iya, doa. Dari awal sampai akhir isinya salat adalah doa. Ya. Sampai duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Apa itu? Doa. Ya. Bagaimana kamu mengatakan doa bukan ibadah? Padahal salat isinya dari awal sampai akhir adalah doa. Maka doa huwal ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Maka kalau sudah dia mengatakan na'am, faqul lahu, katakan kepadanya, idza aqrarta annaha ibadah, kalau engkau sekarang sudah mengakui, sudah mengikrarkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, wa da'auta Allah lailan wa naharan, dan engkau berdoa kepada Allah malam dan siang, khaufan wa tama'an, dengan khawatir dan dengan mengharap, thumma da'auta fi tilkal hajah, kemudian engkau berdoa pula dalam kebutuhan-kebutuhan yang kamu inginkan kepada Nabi au ghairi atau selainnya, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah, maka apakah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu atau tidak? Tentunya orang itu akan mengatakan na'am, iya, kalau begitu saya menyertakan bersama Allah yang lain, karena saya berdoa kepada Allah dan berdoa pula pada yang lain. Faqul lahu, kalau dia mengatakan na'am, fa idza 'alimta bi qaulillahi ta'ala, dan jika engkau sudah mengetahui, maka lihatlah atau ketahuilah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Wa ata'ta Allah, dan engkau mengetahui ayat itu bahwa berkurban dan salat hanya untuk Allah, kemudian engkau telah mentaati. Wa naharta lahu, dan engkau telah berkurban untuknya. Hal hadza ibadah? Apa ini ibadah? Fala budda an yaqula na'am, maka mesti orang itu akan mengatakan iya, itu ibadah. Faqul lahu, maka kau katakan, fa inna harta li makhluqin, kalau begitu, jika engkau berkurban menyembelih sesuatu hewan untuk persembahan kepada makhluk, apakah kepada Nabi atau kepada jin atau selain keduanya, hal asyrakta, apakah engkau berarti menyekutukan Allah fi hadhil ibadah, dalam ibadah tersebut, yakni kepada menyekutukan Allah dengan ghairullah, dengan selain Allah. Fala budda an yuqir wa yaqul na'am, maka tentunya orang itu akan mengikrarkan dan mengatakan iya, kalau begitu saya menyertakan bersama Allah yang lain dalam masalah kurban tersebut. Wa qul lahu aidan, dan katakan juga kepadanya, al musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an, orang-orang musyrikin yang turun tentang mereka Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an turun menceritakan tentang mereka, hal kanu ya'budunal malaikah, apakah mereka dulu menyembah malaikat-malaikat, wassalihin, dan orang-orang saleh, wallat, dan berhala Lat, kuburan Lat, dan lain-lainnya, apakah demikian atau tidak? Fala budda an yaqula na'am, maka orang itu akan berkata ya. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, wa al kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wadh-dhabh, apakah ibadah mereka, musyrikin dulu, kepada malaikat, kepada orang soleh, kepada Lata, itu adalah dalam masalah doa dan sembelihan dan penyandaran kepada mereka dan sejenisnya? Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi wa anna allaha huwa alladhi yudabbirul amr walakin da'auhum wal iltija'u ilaihim lil jahi wasyafaati wa hadha zahirun jiddan. Kita katakan pada mereka, kalau orang musyrikin dulu menyembah malaikat juga, menyembah orang saleh juga, menyembah Lata juga, dengan apa menyembahnya? Dengan bentuk ibadah yang seperti apa? Tentunya mereka akan mengatakannya dengan meminta doa. Artinya meminta itu berdoa, meminta dibela, meminta syafaat, dan menyandarkan pada mereka. Wa illa fahum muqirrun, kalau tidak dalam bentuk doa, sesungguhnya mereka mengakui kalau mereka itu hamba-hamba Allah, wa tahta qahrihi, dan di bawah kekuasaan Allah, wa anna allaha huwa alladhi yudabbir, dan mereka juga mengakui bahwa Allah lah yang mengatur urusan. Tetapi da'uhum, tetapi mereka doa, meminta kepada malaikat-malaikat, pada orang-orang soleh, pada kuburan Lata, wal taja'u ilaihim, dan menyandarkan diri kepada mereka dalam kesulitan-kesulitan. Karena apa? Lil jahi, karena kedudukan mereka yang saleh, kedudukan mereka yang mulia. Wa syafa'ah, karena minta pembelaan, meminta syafaat. Dan hadza zahirun jiddan, dan ini sangat tampak jelas sekali. Allahu ta'ala a'lam. Wa nasallahu taufik wal afiyah. Kita telah membantah satu syubhat lagi, yaitu alasan mereka bahwa kalau meminta itu bukan ibadah. Kita katakan kalau meminta perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh manusia dan mintanya kepada orang hidup yang memang dia mendengarkan ucapanmu, maka itu wajar dan tidak mengapa. Walaupun ada bab khusus dhammul masalah, jeleknya minta. Boleh, tetapi itu suatu yang tidak baik atau suatu yang dimakruhkan. Karena memang meminta itu rendah. Tangan yang di bawah itu, oh, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nah, tetapi kalau meminta kepada orang yang tidak hadir dan tidak mendengar, orangnya di mana entah, di antah berantah, kemudian dia mengatakan, ya fulan tolonglah saya. Nah, itu sejenis doa. Atau orang yang sudah mati di kuburan, kemudian meratap di kuburannya, ini juga doa. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena berarti menganggap makhluk tadi sami'un alim. Menganggap makhluk tadi maha mendengar, maha melihat. Nah, hati-hati dari yang demikian. Yang akan kita bantah pada pekan yang akan datang, masalah syafaat. Alasan mereka meminta syafaat. Subhanakallahu bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih belum yakin dengan agamanya. Buktinya terus minta, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Berarti mereka tuh kaum muslimin masih ragu terus dengan agamanya. Bagaimana jawabnya? Hah? Masih ingat? Hah? Nah, hidayah itu hidayatan. Ada dua jenis hidayah. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Nah, kadang-kadang seseorang itu mendapatkan hidayah al-irsyad, tapi dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak dapat hidayah. Hidayatul irsyad itu pengarahan. Ini loh jalan yang lurus, ini loh, ini loh, ini loh, dijelaskan cara gamblang di hadapannya. Berarti dia mendapatkan pengarahan kepada hidayah. Berarti dia mendapatkan petunjuk. Nih, petunjuk di hadapanmu. Ambil. Cuma karena dia belum dapat taufik, lihat petunjuk itu, enggak mau. Berarti dia tidak mendapat taufik. Sudah dikasih pengarahan, tapi tidak mau diambil. Nah, kemudian ada orang yang pengin mendapatkan hidayah, sehingga nyari jalan. Tetapi, karena tidak mendapat taufik dari Allah, tidak mendapatkan bimbingan, irsyad kepada yang hak. Ketemunya sama ahlul bid'ah, sesat akhirnya. Sehingga, kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dibimbing kepada yang hak, dan diberi taufik kepada yang hak. Dan kemudian diberi oleh Allah istiqamah dan thabat di atas al-haq. Karena betapa banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah kepada Islam, tetapi belum mendapatkan hidayah ke dalam sunnah. Sehingga jadinya Islam yang ahlul bid'ah, aliran sesat. Sehingga dibimbing oleh Allah SWT untuk selalu berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Karena bisa saja namanya hidayah kadang tercabut, kadang hilang. Sekarang dia dapat petunjuk, datang ahlul bid'ah, bicara sebentar, langsung berubah jadi sesat. Sehingga hati-hati, jangan lupa terus berdoa pada Allah untuk meminta hidayah.